yang singgah terima hindari nomor dua dari sebuah cadangan ceria power bank. Ijazah beli palsu, yang pasti kau sedih, yang cinta beli palsu. Sek dua telung, suka telung tiban, bertunangan. Jarang buah hati, belahan pasti ngedrong. Yeah.